Jalanan berliku menyibak hati yang lama terpaku. Nanar kata berbisik dalam doa penantian cinta seorang hamba. Allah, ku serahkan segalanya. Hidup dan matiku engkau yang tahu. Pertemukan aku pada hambamu yang mencintaimu setulus hatinya. Hati tak bisa dipaksa, jiwa berlabuh hanya untuk engkau. Biarlah beda bermukim usia, jika Allah ridho akan satu jua. Cinta bertasbih memuji asmanya. Kataku terurai menanti harapan ada jawaban dalam doa cintaku. Cinta batas diagungkan namanya. Segala ujinya takkan sia-sia. Sejuta doaku hanya untuk dia. Dipaksa, jiwa berlabuh hanya untuk engkau. Biarlah beda bermukim usia, jika Allah ridho akan satu.